Apa benar ada perkataan Umar bin Khattab yang membolehkan minum sambil berdiri? Terima kasih Ustaz. Saya enggak tahu riwayat itu, tapi ada riwayat yang menyebutkan Nabi kita Muhammad SAW pernah minum berdiri. Makanya ulama hadis mengatakan minum berdiri hukumnya makruh, bukan haram. Dalam satu perjalanan Nabi SAW pernah sebelum naik ke unta beliau, yang saya tahu riwayatnya Allahu a'lam, beliau pegang kendi kemudian beliau minum berdiri dan disaksikan oleh para sahabat. Maka ulama mengeluarkan hukum kalau seseorang tidak memungkinkan duduk, dibolehkan dia minum berdiri darurat. Tapi mana lebih afdal? Duduk. Tidak ada ulama hadis yang mengatakan minum berdiri itu haram, enggak ada, tapi makruh. Allahu a'lam.